Masih kita pada pembahasan tentang An-Nammam. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan terjemah dengan judul An-Nammam sebagai bentuk tahzir, peringatan keras dari akhlak ini, yaitu suka mengadu domba, suka menebarkan permusuhan dan kebencian sesama muslimin. Dan itu sama sekali bukanlah akhlak Islam. Islam sangat menentang keras sifat ini, an-namimah, karena dia merupakan sebab kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, telah disebutkan ucapan Yahya Ibn Katsir bahwasanya an-namam yufsid. Ya, fi sa'ah ma la yufsidu as-sahir fi sanah. Seorang pengadu domba bisa membuat satu kerusakan dalam sesaat. Ya. Dengan kerusakan yang tidak bisa dimunculkan, ditimbulkan oleh tukang sihir selama setahun lamanya. Ya. Sehingga kita harus hati-hati, waspada. Kalau tidak, terkadang kita tidak sengaja membawa ucapan. Ya, kepada ucapan atau membawa ucapan satu kelompok, satu golongan kepada golongan lain. Ternyata ucapan ini ya, menimbulkan permusuhan, bibit-bibit kebencian sesama mereka. Mungkin kita tidak sadar, hanya saja karena kita tidak berhati-hati dan waspada, akhirnya terjerumus juga kita ke dalam an-namimah. Sehingga kita harus waspada dan hati-hati. Telah disebutkan bahwasanya dalam hadis la yadkhulul jannah qattat, ini menunjukkan bahwasanya adanya qattat, tukang adu domba, bukan hanya di waktu sekarang. Terjadi ini di zaman beliau Nabi kita alaihi salatu wasalam. Dan di zaman ini lebih banyak lagi mereka-mereka tukang adu domba. Sehingga kita harus waspada. Ya, dan juga sikap kita ketika kita didatangi oleh seorang yang mengadu domba adalah sebagaimana yang ini dibimbingkan oleh mereka para ulama adalah yang pertama agar kita tidak membenarkannya. Allah yusaddiqah. Jangan sampai kita membenarkannya. Ya, sehingga senang itu an-namam. Laku dia. Ya. Yang kedua, jangan kita an-la yusi'a dhon. Ya. Jangan sampai kita bersu'udhon kepada saudara kita. Karena sebab berita jelek, berita buruk, berita bohong yang dibawa oleh an-namam tadi. Dan yang ketiga, jangan sampai kita tajasus berupaya mencari-cari ya kebenaran ucapan tadi. Coba apa benar sih? Jangan-jangan benar ya, cobalah dicek. Ini ditinggalkan. Yang keempat, kita marah karena Allah terhadap an-namam tadi. Ya, karena dia adalah orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan juga kita beri nasihat, bimbingan kepada dia kalau dia orang yang jahil. Hayattaqillah. Kamu ini sadar atau tidak sadar sedang membuat namimah. Bertobatlah kepada Allah. Membahayakan. Kalau kamu tidak segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini sebagaimana beliau Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, tatkala beliau mendengar ada seorang yang melaporkan kepada Utsman, membawa kepada Utsman berita-berita yang menyulut fitnah, menyulut kebencian, menyulut perpecahan antara beliau sebagai khalifah dengan masyarakatnya, maka Hudzaifah mengancam dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "La yadkhulul jannah qattat," tidak akan masuk surga para pengadu domba, orang-orang yang suka mengadu domba. Dan besar kecilnya akibat dari adu domba adalah tergantung ya. Tergantung siapa yang diadu domba. Semakin besar kedudukan orang tersebut, maka kemadharatan yang timbul adalah semakin besar. Ya, sehingga beda tentunya akibat buruk dari adu domba antara seorang muslim dengan muslim yang lain yang dia sederajat dengan antara pemerintah dengan masyarakatnya, antara ulama dengan ulama ataupun yang lainnya. Dari mereka-mereka yang memiliki kedudukan, memiliki wilayah. Dan tentunya lebih besar lagi kemabrotannya. Ya, kejelekannya yang timbul. Dan dosanya pun lebih besar. Kemarin, ya, ada sedikit perbaikan. terkait dengan bacaan tadi itu. Li'annahu tarattaba 'alaiha hadzal wa'idu asyadidu, itu sebagai fa'il dari tarattab. Li'annahu hanya di sini hanya sebagai pemirsaan saja dia. Iya. Karena al-wa'idu syadid, ancaman yang keras itu ditetapkan karena sebab an-namimah. Iya. Baik, silakan dilanjutkan kembali pembacaan syarah ini. Siapa? Ashraf ya. Kemarin kita berhenti sampai ucapan beliau walaysa minan namimah. Iya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah. Qala syarih rahimahullah Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Walaysa minan namimah raf'u ma yajibu raf'ihi an ahli al-fasadi wa bayanuhi. Dan bukan termasuk dari namimah yaitu mencegah apa yang wajib dicegah dari ahlul fasad dan menjelaskannya. Ka'an yakunu rajulun aw jama'atun min ahli al-fasadi fil ardh. Seperti orang atau jamaah dari golongan yang merusak di muka bumi. Fayanqulu khabaruhum khufiyatan ila man ya'khudhu khufiyatan ila man ya'khudhu ala aydihim. Maka dia menukilkan khabar mereka secara sembunyi kepada orang yang bisa mengambil tangan mereka. Wasawa'un akana hadzal fasad yata'allaq bil i'tiqad am bis suluk am bil khiyanah. Sama saja apakah itu kerusakan yang berkaitan dengan keyakinan mereka atau perbuatan mereka atau orang yang berkhianat. Wa nahwu dzalika. Fal ikhbaru wa naqlul kalami ila man yamliku wa yaqdiru ala al-akhdhi ala aydihim laysa bin namimah muharramah. Maka mengabarkan dan menukilkan ucapan mereka itu kepada yang mereka memiliki atau mereka yang mampu mencegah tangan mereka bukan termasuk dari namimah yang diharamkan. Wa innama huwa amanah yu'addiha, dan sungguh itu hanyalah amanah yang wajib ditunaikan. Wa ta'awun 'alal birri wa taqwa, dan bertolong saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena al-mufsid idza turika wa huwa ya'malu bisyarr wa yukhattitu lisyarr fil mujtama' al-islami afsada wa nala dararahu man la yajuzu lahu an yudarrahu. Karena sungguhnya orang yang merusak apabila dibiarkan dalam keadaan dia melakukan kejahatan dan dia melakukan perbuatan jahat, merencanakan perbuatan jahat pada sekelompok orang-orang muslim, dia akan merusak dan dia maka sampai kerusakan kepada orang itu yang tidak boleh untuk dibahayakan. Wala yajuzu an yaskut alaih, dan tidak boleh untuk mendiamkan hal ini. Fal maksud anan namimata hiya naqlul kalami min syakhsin li akhar aw min jama'atin li ukhra ala sabil ifsad. Maka yang dimaksud namimah adalah yaitu menukilkan ucapan dari seseorang kepada seorang yang lain atau dari jamaah kepada jamaah yang lain dengan tujuan merusak. Fa yakhruju bi naqlil kalami min syakhsin li akhar aw min jama'ah li ukhra makana ala sabil islah. Maka keluar menukilan ucapan dari seorang kepada seorang lain atau dari jamaah kepada jamaah yang lain apa-apa yang bertujuan untuk memperbaiki dan mentahdir dari kejelekan. Famatsalan, sami'ta anna fulan yukhattitu li syakhsin muslim imma li yaqtulahu aw li yadhibahu aw yahruqu darahu aw ya'khudhu malahu. Sami'ta wa hadha wa 'arafta. Contoh, kamu mendengar si fulan akan melakukan, akan rencanakan perbuatan jahat kepada seorang muslim. Bisa jadi dia akan membunuhnya, atau dia akan memukulnya, atau dia akan membakar rumahnya, atau dia akan mengambil hartanya. Kamu mengetahui ini dan kamu mendengarnya. Fala yajuzu antaskuta. Maka tidak boleh engkau berdiam diri. Bal yajib antabadzala nasihah lil mufsid. Bahkan wajib untuk memberikan nasihat kepada orang yang berbuat kerusakan ini. Watankurul khabar liman yuridu an ya'tadiya alihi bisyai'in min dhalika liyakhudha hadarahu hidrahu. Dan kau menukilkan khabar kepada orang yang ingin didolimi dengan sesuatu agar orang didolimi itu mengambil sikap waspada. Fala yakunu hadha min babin namimah. Maka hal ini melaporkan rencana jahat bukan termasuk dari namimah. Wa innama huwa min babil ihsan. Sungai itu adalah dari perbuatan yang baik. Wa min babin nasihah wa ta'awun alal birri wa taqwa. Dan sungai itu adalah nasihat dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, jazakallahu khairan. Qala syarih rahimallahu taala, wa laysa minan namimati raf'u ma yajibu raf'uhu 'an ahli al-fasadi wa bayanih. Dan bukanlah termasuk dari perbuatan namimah adu domba raf'u, melaporkan, sama dengan di atas tadi. Ya, rafa'al hadis. Melaporkan apa yang wajib untuk dilaporkan, yaitu tentang keadaannya ahlul fasad, para perusak, wabayani, dan menjelaskan keadaan mereka, rencana-rencana busuk mereka. Ka'an yakuna rajulun aw jama'atun min ahli fasadin fil ardi. Seperti seandainya ada di sana seorang atau sekelompok orang yang suka berbuat kerusakan, yang suka merusak, membuat keresahan fil ardi, di muka bumi ini. Fa'inqul khabarahum khufyatan ila man ya'khudz 'ala aydihim. Maka dia seharusnya menukil, ya, menyampaikan khabar tentang mereka khufyatan, secara diam-diam, ya, agar dia selamat dari kejahatan mereka. Ila man ya'khudz 'ala aydihim, kepada orang yang mampu untuk memegang tangan-tangan mereka, menghentikan perbuatan jahat mereka. Wa sawa'un kana hadzal fasadu yata'allaq bil i'tiqad am bis suluk am bil khiyanah. Sama saja apakah kerusakannya ditimbulkan oleh orang atau sekelompok orang tadi adalah terkait dengan keyakinan-keyakinan yang sesat, yang menyimpang, am bis suluk, ataupun terkait dengan kelakuan. Memang bukan nabi, ya sudah, manusia beristirahat darinya, enggak capek-capek ngurusin dia. Tapi kalau dia nabi, rasul, tidak akan berpengaruh itu racun, kata dia. Ya, dan ada khilaf di sana nanti terkait dengan dibunuh tidaknya si wanita ini. Faqila ala naqtulha, maka dikatakan oleh seorang atau salah seorang dari sahabatnya, ala naqtul, dilaporkan kepada pemerintah sehingga dihentikan perbuatan mereka. Ambil khianat, ataupun perbuatan khianat. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan yang merusak dan mengganggu serta merugikan kaum muslimin. Fal ikhbaru wa naqlul kalam ila man yamliku wa yaqdiru ala al-akhdhi ala aydihim laisa binamimatin muharramatin. Memberitakan dan menukilkan al-kalam, ucapan, ila man yamlik, kepada orang yang mampu, wa yaqdir, ya, yamlik, memiliki kekuasaan, wa yaqdir, dan mampu, ala al-akhdhi ala aydihim, untuk menghentikan perbuatan mereka, ya, menangkap mereka, laisa binamimatin muharramah, bukanlah termasuk dari perbuatan namimah yang diharamkan. dan bahkan itu bukanlah namimah. Ya. Wa innama huwa amanah yuaddiha, tidak lain itu semata amanah yang dia tunaikan bentuk nasihat bagi saudaranya kaum muslimin yang akan dizalimi. Wa ta'awunun 'alal birri wat taqwa, dan itu bentuk ta'awun, saling tolong-menolong, bantu membantu, 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan wat taqwa, dan atas ketakwaan. Albir wa taqwa ketika disebutkan bersama-sama, maka kata ulama maknanya berbeda. Albir ta'awun untuk menegakkan kebaikan-kebaikan, menjalankan ketaatan-ketaatan. Wa taqwa ta'awun untuk menjauhkan dari segala macam kejelekan, keburukan dan kemaksiatan. Li'anna al-mufsid idza turika wa huwa ya'mal bi syarr wa yukhattitu li syarr fil mujtama'il islami afsada wa nala dararuhu وَنَالَ ضَرُّهُ مَنْ لَا يَجُزُ لَهُ أَنْ يُضَرَّهُ. Karena perusak, orang yang suka membuat kerusakan, kalau perbuatannya dibiarkan, وَهُوَ يَعْمَلُ بِشَرٍ, sedangkan dia suka berbuat kejelekan, وَيُخَطِّطُ لِلشَّرِ, dan juga suka merencanakan, ya, rencana-rencana buruk dan jahat, فِي الْمُجْتَمِعِ الْإِسْلَامِ, di tengah-tengah masyarakat Islam, أَفْسَدَ, maka niscaya dia akan berbuat kerusakan. Wa nala dararuhu man la yajuzu lahu an yudarrah, dan kejelekannya itu akan menimpa orang yang tidak diperbolehkan untuk ditimpakan kepadanya kemadharatan dan kejelekan, orang-orang yang tidak bersalah, tidak berdosa sama sekali. Bahkan Allah mengancam mereka-mereka yang mengganggu kaum muslimin dan kaum muslimat yang tidak berdosa sama sekali untuk ditimpakan kemadharatan sekecil apapun. Ya. Walladzina, ada yang ingat ayatnya? Di dalam surat Al-Ahzab. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman wa itsman muhina wa itsman mubina. Dan mereka-mereka yang mengganggu, menyakiti kaum muslimin laki-laki dan wanita tanpa salah yang mereka perbuat, maka sungguh dia telah memikul dosa yang sangat nyata. Ya. Wala yajuzu an yaskut alaih. Ya, ataupun yaskut alaih. Tidak boleh untuk dia didiamkan. Dibiarkan. Ya, tidak dilaporkan perbuatannya. Fal maqsudu anna namimata hiya naqlul kalami min syakhsin li akhar aw min jama'atin li ukhra ala sabilil ifsad. Dan yang dimaukan di sini adalah bahwasanya namimah itu adalah menukilkan kalam, ucapan, berita min syakhsin li akhar, dari seseorang kepada orang lain, atau dari sekelompok orang kepada sekelompok orang yang lain, ala sabilil ifsad, dengan tujuan untuk merusak, memunculkan permusuhan, ya, dan akhirnya menimbulkan peperangan, pembunuhan satu kelompok kepada kelompok yang lain, ya. Fa yakhruj binaqlil kalam min syakhsin li akhar aw min jama'atin li ukhra ma kana ala sabilil islah. Penting di sini dikasih qaid ketika mendefinisikan tentang namimah dengan ala sabilil ifsad, dengan tujuan merusak. Tidak semua bentuk penukilan kalam dari satu orang kepada orang lain, dari satu kelompok kepada kelompok lain itu tercela, tidak. Kapan tercela dan kapan itu sebagai namimah? Ketika ala sabilil ifsad, ketika tujuannya untuk merusak. Nah, merusak hubungan sesama muslimin, ya, keakuran sesama mereka. Ya, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang ada di tengah-tengah mereka. Maka dengan qaid ini, ala sabilil ifsad, dengan tujuan merusak, keluar bentuk penukilan kalam, berita, ucapan min syakhsin li akhar, dari seorang kepada orang lain, atau dari sekelompok orang kepada sekelompok orang yang lain, dengan tujuan al-islah, perbaikan. Mengakurkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu orang dengan orang lain. Ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, la, gimana? Dalam surat An-Nisa ada yang hafal? Min najwahum illa man amara. La, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada. Ya. Kebaikan sama sekali pada bisik-bisik mereka, kecuali bisik-bisik terkait tiga perkara. Ya. Amar ma'ruf, sodakoh, kemudian islah, perbaikan hubungan antara dua orang muslim yang saling bertikai. Ya. Itu semata dia berbuat ini tanpa niat, itu kebaikan. Tapi kalau dia meniatkan itu semua untuk Allah, karena Allah, pahalanya sangat besar. Ya. Wattahdhir minasyarr, dan juga dalam rangka memperingatkan manusia dari kejelekannya. Ya. Atau juga menukilkan ilmu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyuballigh asyhad al-ghaib," hendaknya orang yang hadir di majlis beliau yang bisa mengambil faedah ilmu dari beliau menyampaikan kepada mereka, mereka yang tidak hadir. Ini juga terpuji, menebarkan ilmu. Ya. Ini menukil berita dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi ala sabilil islah. Famatsalan sami'ta anna fulanan yukhaddid li syakhsin muslim imma liyaqtulahu aw liyadribahu aw yahriqa darahu aw ya'khudha mal aw ya'khudha malah. Sami'ta hadha wa 'arafta. Fala yajuzu an taskut, bal yajibu an tabdhula an-nasihata lil mufsid wa tanqula al-khabara liman yuridu an yu'tada 'alayhi bi sya'in min dhalik liya'khudha hidrah. Sebagai contoh, ya, penukilan berita yang terpuji sifatnya dan dianjurkan, dan ini bukanlah termasuk dari an-namimah, adalah ketika kamu mendengar ada si fulan merencanakan rencana buruk, rencana jelek kepada orang lain dari kaum muslimin. Apakah untuk membunuhnya, atau memukulnya, atau membakar rumahnya, atau merampas hartanya. Engkau mendengar dan mengetahui secara pasti bahwasanya dia benar-benar akan berbuat demikian kepada saudaranya. Fala yajuzu an taskut, maka ketika itu kamu tidak boleh diam. Ya. Kalau diam malah kamu seperti syaitan akhras. Ya. Kamu berkhianat ketika itu. Tidak memberikan an-nasiha kepada muslim yang lain. Bal yajibu an tabdhula an-nasiha lil mufsid, bahkan wajib bagi kamu untuk mencurahkan an-nasiha kepada si mufsid tadi, orang yang hendak berbuat kejahatan dan kerusakan tadi. Ya. Kalau tetap dia bersikeras untuk melaksanakan rencana jahatnya tadi, ya maka engkau tanqul al-khabar. Kalau dia berhenti, alhamdulillah bertobat, ya sudah. Tapi kalau dia tidak mau berhenti, tidak mau bertobat dari rencana busuknya tadi, tanqul al-khabar, maka engkau tanqul, sampaikan berita ini, liman yurid an yu'tada alih, kepada orang yang hendak dizalimi. Bisya'in min zalik, tentang rencana buruk dia. Liya'khudha hidhra, agar dia waspada dan berhati-hati. Mungkin dia akan mencari perlindungan, perlindungan, lapor ke pihak yang berwenang, ataupun yang lainnya. Ya. Sehingga dengan sebab kamu, atau sebelumnya, dengan izin Allah dan sebab kamu, ya, dia terselamatkan dari kejahatan perusak tadi. Fala yakunu hadza min babin namimah, dan ini bukanlah termasuk dari bab an-namimah. Wa innama huwa min babil ihsan, tidak lain ini semata min babil ihsan, perbuatan baik. Wa min babin nasihah wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan juga masuk kepada bab an-nasihah. Ya. Ad-dinu nasihah, di antaranya liman? Hah? Li'amatil muslimin. Ya. Ad-dinu nasihah lillah wa likitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Ya, seperti ini di antara bentuk an-nasihah. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan juga dalam bab ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita ambil satu hadis, mungkin nanti syarahnya kita tunda karena ada hal penting. Saya bacakan dulu hadisnya, kita ambil sedikit faedah, kemudian insyaallah syarahnya kita tunda. Ya, di sini dari Asma, an Asma binti Yazid qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khiyarikum? Qalu bala. Qala alladhina idza ru'u dzikrallah, afala ukhbirukum bi syirarikum? Qalu bala. Qala al-masya'una bin namimati al-mufsiduna bainal ahibbati al-bahuna al-buru'a'a al-bahuna al-buru'a'a al-anata. Dari Asma' binti Yazid, beliau menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah kalian aku beritakan tentang orang-orang pilihan yang terbaik di antara kalian? Ya. Qalu bala, maka mereka menjawab bala. Qala, maka Nabi mengatakan, alladzina idza ru'u dzikrallah, yaitu mereka-mereka orang yang kalau dipandang dzikrallah, disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Afala ukhbirukum bisyirarikum? Maukah kalian aku beritakan tentang siapa-siapa di antara kalian yang jelek akhlaknya? Qalu bala. Maka mereka menjawab tentu. Qala al-masya'una bin namimah. Mereka yang suka mondar-mandir mengadu domba. Berjalan mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Yang membuat kerusakan, perpecahan bainal ahibbah antara mereka-mereka yang saling cinta mencintai. Al-baghunal bura'a, al-baghunal bura'al 'anata. Mereka-mereka yang al-baghun al-qasiduna. Al-baghun al-qasiduna al-bura'a. Mencari-cari. Ya. Terhadap al-bura'a orang yang tidak bersalah, al-anata. Ya, kesusahan dan keberatan. Maksudnya mereka-mereka yang menginginkan terhadap mereka-mereka yang tidak berdosa dan tidak bersalah untuk menimpa mereka al-anat. Kesusahan, keberatan. Al-bura'a itu maf'ul yang pertama dari al-baghun, al-anat yang kedua. Ya, di sini Nabi alaihi salatu wasallam membuka faedah ilmiahnya dengan soal. Dan ini banyak dalam hadis-hadis beliau. Karena dengan cara yang seperti ini akan menarik perhatian mereka-mereka yang akan disampaikan kepadanya ilmu. Mereka akan perhatian dan benar-benar memasang pendengaran mereka dan hati mereka. Sehingga ketika nasihat disampaikan, dalam keadaan mereka telah siap untuk menerimanya. Dan ini diantara bentuk kesempurnaan nasihat beliau Nabi kita alaihi salatu wasalam. Dan juga semangat beliau di dalam menyampaikan nasihat kepada umatnya. Bagaimana untuk bisa nasihatnya bisa diserap oleh umatnya. Mereka mengatakan, ataupun Nabi mengatakan bahwasanya orang-orang yang terbaik di antara kalian, atau sebelumnya dari ucapan beliau di sini, kita bisa mengambil faedah bahwasanya kaum muslimin, kaum mukminin itu bertingkat-tingkat. Ya, imannya dan akhlaknya. Tidak satu tingkatan saja. Ya, keadaan mereka bertingkat-tingkat. Dari sisi akhlak dan agamanya. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya orang yang terbaik di antara kalian, di antara cirinya adalah alladzina idza ru'u dzukirallah, yaitu mereka-mereka yang kalau dipandang itu disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara qudwah. Dakwah bil qudwah. Dakwah dengan qudwah, peneladanan. Ya. Karena mereka keadaannya seperti itu, yaitu dipenuhi ya hidupnya dengan ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kekhusyuan lahir batinnya, ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga ucapan serta perbuatannya senantiasa menghasilkan faedah ilmu dan amal, sehingga mereka-mereka yang berjumpa dengan orang tersebut ketika dia berjumpa melihat wajahnya ingat Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian di antara ciri-ciri mereka orang yang terbaik di antara kalian, yaitu ketika kalian menjumpainya sekedar memandang wajahnya sudah kalian mendapatkan nasihat, sudah kalian mendapatkan faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian ulama ya di antaranya Ja'far ibn Sulaiman kalau enggak salah, beliau mengatakan kuntu idza wajadtu qaswatan fi qalbi nadhartu ila wajhi Muhammad ibni Wasi' nadhrah. Saya kalau mendapati pada hati saya kekakuan, kekerasan, maka saya datang kepada Muhammad ibn Wasi' untuk melihat memandang wajahnya sekali pandang. Wa kuntu idza nadhartu ya. Wa kuntu idza nadhartu wajha Muhammad ibn Wasi' hasibtu anna wajhahu wajhun sakla. Dan saya kalau sudah memandang wajah beliau Muhammad ibn Wasi' rahimahullah taala, maka seolah-olah saya memandang wajah seorang ibu yang ditinggal mati anaknya, senantiasa dalam keadaan khusyuk, takut dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena menyesali dosa-dosanya. Ya. Demikian. Ya. Bahkan beliau Muhammad ibn Wasi' mengatakan ahukum man wa'adzakum bi ru'yatihi qabla an ya'idzakum bi kalami. Saudaramu yang hakiki adalah mereka ya yang bisa memberikanmu nasihat sekedar dengan memandangnya sebelum dia memberikan nasihat kepadamu dengan ucapannya. Ya. Afala ukhbirukum bi syirarikum? Kemudian kebalikannya. Kata Nabi, maukah kalian aku beritakan tentang siapa-siapa orang yang jelek di antara kalian? Maka mereka menjawab, bala tentu, wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam, al-masya'una bin namimah, yang mereka berbolak-balik suka mengadu domba, membuat kerusakan di muka bumi ini, perpecahan dan permusuhan antara kaum muslimin. Al-mufsiduna bainal ahibbah, yang mereka suka membuat kerusakan antara mereka yang saling cinta mencintai satu sama lainnya, karena ditaburkan oleh orang tadi ya an-namimah, ghibah dan yang semisalnya, maka orang-orang yang tadinya saling cinta mencintai, saling dekat satu sama lainnya, berubah keadaannya dalam waktu sekejap menjadi saling benci membenci, saling membelakangi satu sama lainnya. Al-baghun al-buru'a al-anat, yang mereka suka menginginkan ya keberatan, kesusahan kepada mereka-mereka orang-orang yang tidak bersalah. Insyaallah nanti kita tunda pembacaan syarahnya pada kesempatan berikutnya, karena ada hal yang penting. Insyaallah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.